Menurut Kemendikbud, rokok pernah 2.000 per 3 batang. Sekarang 5.000 per 3 batang. Besok diramal gadangkan oleh ahli akan tiba suatu masa di mana rokok gratis tapi bohong. Atau rokok gratis tapi sejeresan korek harganya 10.000.